Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sejenak mari kita renungkan. Seandainya ada seorang pejabat, seorang bupati atau gubernur datang kepada kita, kemudian memberikan satu buah pensil yang harganya murah, hanya 1.000 rupiah. Apakah kita akan meremehkan pemberian itu? Niscaya sepertinya kita semuanya akan mengatakan tidak. Walaupun barang ini apa? Murah. Kita akan simpan dengan baik-baik. Kita akan ceritakan kepada keluarga kita. Kita akan ceritakan kepada sanak kerabat kita. Ini hadiah dari pembesar. Ini hadiah dari gubernur. Ini hadiah dari bupati. Padahal sesuatu yang murah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Namun ada kesalahan yang terjadi pada kaum muslimin. Maka ini perlu kita perbaiki. Mungkin diri kita termasuk di dalamnya. Atau mungkin saudara kita, marilah kita perbaiki. Yaitu cara pandang terhadap pemberian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalah artinya para pejabat jika dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak bisa dibandingkan. Iya. Seluruh manusia yang beriman seandainya dikumpulkan imannya tidak bisa mengalahkan iman para nabi, para rasul. Tidak bisa mengalahkan iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, apa yang kita lakukan malam hari ini berupa amalan-amalan kebaikan, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan ini juga diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pahalanya. Karena Rasul yang mengajari kita. Orang yang mengajari akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang melakukannya. Jadi tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam dikalahkan oleh umat ini. Iya. Sekarang kalau Rasul memberikan sesuatu kepada kita yang tidak lain adalah ilmu, wajib kita hormati, wajib kita muliakan, dan jangan sampai seorang muslim meremehkan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun sepertinya sesuatu yang sedikit. Iya. Walaupun kita belum bisa melakukan, namun jangan sampai sedikit pun kita membenci apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sholat duha itu sunnah, tidak wajib, datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita belum bisa melakukan, jangan sampai kita kemudian membenci apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tadi diberikan oleh Bapak Bupati, satu buah apa? Pensil. Jika dibandingkan dengan yang diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dibandingkan. Namun terkadang terbalik cara pandang manusia. Apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dipandang sebelah mata, tidak dihormati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah telah mengancam dalam Al-Qur'an, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya yang membenci engkau wahai Nabi, termasuk membenci apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwal abtar, dialah yang terputus. Terputus barokahnya, terputus kebaikannya, terputus dunianya, akhiratnya. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang mungkin perlu kita renungkan. Kejadian nyata. Yang dikisahkan oleh seorang imam yang kita kenal bersama. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang ulama dalam madhab Syafi'i. Beliau punya kitab yang bernama Al-Bidayah wa Nihayah. Mengumpulkan kisah-kisah kejadian nyata di antaranya. Suatu kejadian pernah terjadi, direkam oleh Ibnu Katsir. Ada salah seorang ulama sedang menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan siwak. Siwak yaitu ya seperti sikat gigi tapi ini dari kayu, ya, arok, kayu arok, dan banyak tumbuh di daerah Palestina, ya, atau Jazirah Arab, ya, banyak tumbuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa memakai siwak ini sebelum sholat, sebelum wudu, bahkan kalau beliau tidur siwak itu di sampingnya. Bangun tidur beliau bersiwak langsung. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketika seorang ulama ini sedang menyebutkan tentang keutamaan siwak, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasul SAW mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah." Kalau tidak memberatkan umatku, sungguh aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali sholat. Seandainya tidak memberatkan. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Banyak keutamaan siwak. Tiba-tiba ada seorang, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, berdiri dan mengatakan, "Kalau saya siwak itu saya gunakan untuk membersihkan dubur." Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dia ambil siwak dan dia masukkan ke dalam duburnya. Ya. Seorang muslim ketika mendengar itu, melihat kejadian ini, subhanallah, tentu akan marah. Karena yang dihina adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya sedang menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siwak ini. Kemudian ada orang yang mengatakan, berani mengatakan, "Kalau saya siwak itu saya gunakan membersihkan apa? Dubur." Subhanallah. Ibnu Katsir melanjutkan kisah beliau, berita nyata ini. Kemudian tiba-tiba orang ini ditimpa sakit. Perutnya besar. Sampai 9 bulan. Seperti orang mengandung. Seperti orang hamil. Laki-laki. Kemudian ketika genap 9 bulan. Tiba-tiba keluar dari duburnya. Hewan seperti tikus. Yang penuh dengan gigi-gigi dan seterusnya. Merobek perutnya. Ususnya. Dan juga merobek duburnya. Ya. Bahkan dikatakan di antara kami ada yang menyaksikan hewan tadi dan kita bunuh. Bersama dengan itu matilah orang ini. Allah subhanahu wa ta'ala beri hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Kalau kita pernah datang ke Makkah atau Madinah, hal ini tidak asing. Di depan pintu Masjid Nabawi banyak orang yang menjual ini, kayu-kayu siwak. Ya. Bahkan imam-imam masjid itu sebelum sholat siwak biasa. Ya. Tapi mungkin kalau kita memakai siwak di sini orang heran. Apa ini? Makanya perlu belajar. Ternyata ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya kita belum bisa melakukan sebagian dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapkan diri kita untuk mencintai. Jangan sampai kita membencinya, apalagi sampai terucap ucapan-ucapan yang menyudutkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sesuatu yang sepertinya sedikit, sepertinya remeh, namun tidak ada yang remeh dalam syariat Islam. Seperti contohnya, kita sebutkan contoh mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita makan, disyariatkan mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah. Sepertinya sederhana. Tapi Allahu Akbar, faedahnya luar biasa. Kalau seorang mau mengucapkan bismillah sebelum makan, syaitan tidak akan ikut makan bersama dengan kita. Tapi kalau kita lupa dan tidak membaca bismillah, setan bersama dengan kita makan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah beliau duduk. Di sampingnya ada orang yang makan dengan lahap. Kemudian tiba-tiba Rasul tertawa. Rasul tertawa. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, kenapa kalian tidak tanya saya, kenapa saya tertawa?" Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa?" Kemudian Rasul mengatakan, "Orang ini sejak tadi makan lahap, dia sejak awal tidak mengucapkan apa? Bismillah. Dan sungguh setan sejak tadi makan bersamanya. Makan bersamanya, masuk ke dalam perut setan. Namun tiba-tiba ketika tersisa satu suap, dia teringat dia belum mengucapkan bismillah. Oleh karena itu dia melakukan syariat Nabi yang lain. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini kalau kita lupa makan, lupa mengucapkan bismillah sebelum makan atau apa? Minum. Baca ini, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Boleh dua kalimat tadi. Kemudian tiba-tiba setan mengeluarkan, memuntahkan segala isi perutnya. Itu yang menyebabkan saya tertawa. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sungguh, yakinilah tidak ada sesuatu yang remeh dari hadiah-hadiah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba bandingkan bagaimana kita mensikapi hadiah yang sedikit ketika diberikan oleh seorang pejabat kepada kita. Kita simpan, kita jaga rapi. Lalu bagaimana ketika yang datang adalah pemberian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah di malam 25 ini yang kita juga berharap mungkin ini adalah malam qadar, Lailatul Qadar. Marilah kita perbaiki cara pandang kita. Marilah kita hormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena cinta itu bukan sekedar ucapan, namun harus ada pembuktian. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, apa yang saya ucapkan adalah berat, yang saya sendiri juga memohon kepada Allah mudah-mudahan bisa melakukannya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakannya dan bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.